قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة باب مضاف كان باب ما جاء في النشرة شرح بضم النون كما في القاموس قال أبو السعادات النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن سميت نشرة لأنه نشرة سميت نشرة لأنه ينشر لأنه بل لأنها بقى ya li'annahu pen li'annaha li'annahu oh karena nusrah kan mu'annas bagusnya ya. Li'annaha li'annah maksudnya ya nah, kalau di saya li'annaha li'annaha yunsharu biha sebentar li'annaha yunsharu biha anhu ma khamiruhu ma khamaro ma khamarahu ma khamarahu minad da'i ay yukshafu wa yuzalu qala al hasanu An-nusratu minas sikhri waqad nasharat anhu tansiran faminhu al-hadithu fala'alla tibban asabahu tibban kutip apa tibban asabahu thumma assalamu alaikum thumma nasharahu nasharahu bi qul a'udzu bi rabbin nas ay raqahu wa qala ibnul jauzi an-nusratu khillus sikhri anil maskhuri apa halus sikhri halu ya halus sikhri anil maskhuri wala yakadu yaqdiru alayhi illa man ya'riful sikhra qala musannifu rahimahullahu ta'ala an jabirin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil nusrati faqala hiya min amali syaitan rawahu ahmadu bisanadin jayyid jayyidin wa abu dawuda waqala su'ila ahmadu anha faqala ibnu mas'udin yaqrahu hadha kullahu syarhun hadhal hadisu rawahu ahmadu wa rawahu anhu abu dawuda fi sunanihi wal fadlu ibnu ziyadin fi kitabil masailu An Abdir Razzaqi An Uqail ibn An Aqil ya An Aqil An Aqil ibn Ma'qul ibn Munabbih An Amihi Wahb ibn Munabbih An Jabirin Fadzakarahu Qala ibn Muflihin Isnaduhu Jayyidun Wa Hasanul Hafidhu Wa Hasanal Hafidhu Isnadahu Qauluhu su'ila 'anil nusrati al-alifu wal-lamu fin nusrati lil-ahdi ay an-nusrati al-ma'hudatu benar al-nusrati karena i'rab dari kalimat yang setelah ai itu sama dengan kalimat yang sebelum ai ja'a asy-syekhu Abdul Majidi ai ya siapa itu ai berarti i'rabnya marfu nanti isim setelahnya juga marfu. Terus ai an-nusratil al-ma'hudati allati kana ahlul jahiliyati yasna'unaha hiya min amali syaitan qauluhu wa qala su'ila ahmadu anha fa qala ibnu mas'udin yaqrahu hadha kullahu arada ahmadu rahimahullahu ta'ala anna ibna mas'udin yaqrahu an-nusrata allati hiya min amali syaitan kama yaqrahu ta'liqa at-tamam ta'liqa at-tamaimi mutlaqan. Naam barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Babu maja'a bin nusrah. Keterangan tentang nusrah. Nusrah itu sebagaimana yang tadi disebutkan ya di sini. Nusrah yang dikenal di masa jahiliyah yaitu halus sihri anil mashur. Ya, tapi dengan sihir juga yaitu melepas sihir dari orang yang terkena sihir tapi pakai sihir lagi. Kayak zaman sekarang orang kesantet, bukannya dirukiah pakai rukiah syariah, pakai ayat Al-Quran, hadis, dikir-dikir, malah datang ke dukun lagi. Itu namanya nusroh. Ya. Tapi kalau nusroh secara bahasa, dia hanya menghilangkan sihir. Udah begitu. Makanya ada para ulama salaf tadi mengatakan gak apa-apa di nusroh. Yang dimaksud gak apa-apa yaitu dengan rukiah syar'i. Rukiah syar'iyah. Nah kalau keterangan salaf atau keterangan dari Nabi SAW, haramnya nusroh yang dimaksud adalah halus sihir anil mashur bis sihir. Ya, menghilangkan sihir, melepas sihir dari orang yang terkena sihir dengan sihir yang lainnya. Ya, tabarakallahu fikum. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, bidom min nun, yaitu nusroh dengan didomahkan nun kama fil qomus. Ya, kalau disebutin kitab qomus, maksudnya qomus al-muhit. Nah, itu maksudnya. Qala Abu Sa'adat. Abu Sa'adat mengatakan an-nusratu darbun min ila minal ilaji. Dia adalah salah satu bentuk dari pengobatan. Warruqyati dan ruqyah. Ya, yu'alaju bihi man kana yudhannu anna bihi massan minal jinni. Ya, yu'alaju bihi, yang diobati dengan nusrah ini, ya. Kalau di apa namanya? Ya. Domirnya itu kan yu'alaju bihi ya. Ya antum biha apa bihi? Bihi. Karena kembalinya ke darbin minal ilaj. Ya. Oh, bukan wow. Nusroh ya. Ya, ke darbin minal ilaj. Ke darbin. Darb kan mudakkar. Oleh karena itu dia mudakkar, bihi. Nah, bukan biha. Bukan baliknya ke nusroh. Ya. Man kana yudhannu anna bihi massan minal jin. Ya. Yaitu yang diduga bahwa dia massan minal jin, kerasukan jin, sumiyat nusratan, dia dinamakan nusroh li'annaha. Nah baru li'annaha ini nusroh nih, baru nih. Ya enggak? Ya, ya. Bukan darbun lagi ya. Li'annaha yunsyaru biha anhu ma khamarahu minad dawa'i. Karena ya karena nusroh ini akan diurai itu, apa yang akan dilepas itu, ya, dengan nusroh tadi, makhomarohu, apa yang telah merasukinya, minat dawa berupa penyakit. Maksudnya apa? Yunsyaru ay yukshafu, akan disingkap, wayuzalu, dan akan dihilangkan. Jadi akan dihilangkan, ya, penyakit yang merasuki oleh orang tadi, ya ke orang tadi, ke korban tadi. Nah, ya. Qala al-Hasan, kata al-Hasan al-Basri, ya. Kata al-Hasan, an-nusratu minas sihri. Nah, nusrah ini termasuk bagian dari sihir. Nah, berarti yang dimaksud oleh al-Hasan al-Basri di sini adalah nusrah jahiliyah. Ya, taib. Nusrah jahiliyah. Taib. Ketika Hasan al-Basri ditanya tentang ya, nusrah, kata Hasan al-Hasan, sihir, itu sihir. Ya, bahkan dalam ya riwayat ya kan di sini disebutkan an-nusrah minas sihri, begitu kan? Ya. Ya. Kalau dalam riwayat Ibnu Athiyah, ia mengatakan sami'tul hasana wa su'ila anin nasr faqal sihrun, udah cukup dia mengatakan sihir. Kalau di riwayat ini kan yang dibawakan Syekh Muhammad Abdurrahman bin Hasan, an-nusrah minas sihri. Nah, bagian dari sihir. Waqad nasyartu anhu tansyiran. Nah ini kalau secara bahasa nih, nasyara yunasyiru tansyiran. Nah, aku telah menasyar. Wa minhul hadis. Nah, di antara hadis ini terkait tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh dua malaikat yang Nabi disihir oleh Labid. Labid siapa namanya? Al-Aqsam, Labid bin Aqsam, ya, dukun Yahudi. Ya. Fala'alla tibban asobahu, ya. Fala'alla tibban asobahu. Allah alam ya. Di antum ada tahkiknya, ada keterangan lafadz hadisnya enggak? Ya, ini mengenai ini. Kalau yang sering kita dapati di kitab-kitab hadis atau yang bab ini, Bunyinya, ya, ketika Rasulullah SAW sedang tertidur, didatangi oleh dua malaikat, ya, didatangi oleh dua malaikat. Kemudian satu malaikat berkata, ya, yang ada di sisi kepala Nabi, ya, kata malaikat, "Ma balur rajul, kenapa orang ini?" Kata yang lain, yang di dekat kepala Nabi, "Huwa matbub, mashur, disihir, sihir takhili, bukan sihir hakiki." Ya. "Waman tabbahu, waman tabbahu, siapa yang menyihirnya?" Malaikat satu lagi menjawab, "Labid ibnu A'som." Disihir oleh Labid ibnu A'som, rajulun. Ya. Ya, min bani Zuraik. Taib. Ya. Kemudian kata Aisyah, apa? "Ya Rasulullah, ya. Wahai Rasulullah, mungkin kau nasyarta itu apa disihir gitu kan ya." Ya. Kata Nabi apa? Amma wallah, ya, azza wa jal faqad syafani. Amma wallahu faqad syafani. Allah yang menyembuhkanku. Taib. Nah, kemudian di ruqyah turunlah ayat, ya. Qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil fal, qul a'udzu birabbin nas itu. Taib. Tsumma nasyarahu bi qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ya, malaikat tadi menghilangkan sihir beliau dengan ayat qul a'udzu birabbin nas. Ya, nasyarahu ay raqahu, meruqyah beliau. Nah, ini diterangkan mengenai makna ini di kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Baik. Wa qala Ibnu Jauzi, kata Ibnu Jauzi, "An-nusrah halus sihri 'anil mas'ur." Melepas sihir dari korban sihir. Kata Ibnu Jauzi, "Wala yakadu yaqdiru 'alaihi illa man ya'rifu sihra." Dan hampir-hampir ya, enggak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang yang tahu tentang sihir. Nah, yang bisa melakukan nusrah berarti penyihir juga. Yang bisa melakukan nusrah dukun juga. Ya. Hai barakallahu fikum. Nah, kan kalau dalam sisi ruqyah syar'iyah ya, ialah dilepas, dicari buhul-buhulnya itu. Ya, kemudian setelah dapat dilepas. Dilepas, dicarinya itu gimana? Minta petunjuk dari Allah. Kemudian dibakar dan diruqyah korbannya. Ya, korbannya. Baik. Nah, sementara kalau diteluh, diguna-guna oleh dukun A, kemudian datang ke dukun B, sementara dukun A berkolaborasi sama setan, dukun B juga berkolaborasi sama setan. Itu dipermainin aja udah. Dipermainkan aja terus. Ya. Jadi pihak yang menyantet dengan yang disantet akhirnya sama-sama terjatuh ke dalam kesyirikan akbar. Ya. Iya dan billah. Karena kalau dia udah main ke dukun seperti ini, dia datang ke dukun sekedar membenarkan perkataan dukun aja, kemarin hadisnya. Ya enggak? Man atakahina na'arafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Apalagi kalau dia menuruti perkataan dukun, berikan sesembahan kepada jin. Karena yang namanya jin mau berkhidmat kepada dukun dan kepada si pasien dukun gak gratis. Dan jin gak minta duit, gak butuh duit jin. Jin pasti akan meminta syarat agar dia mau berkhidmat, pertama dengan dia diberikan ibadah kepadanya. Ya, dengan segala bentuk ibadah. Ya, apakah memberikan sesaji, ya, atau jin akan meminta, kalau si pasien gak mau, atau langkah kedua dari jin tadi, yaitu apa? Agar ditinggalkan amalan wajib. Satu aja, jangan sholat Jumat pekan ini. Oh, ini syirik taat ini, ya, syirik ketaatan ini. Ini khaufnya khauf syirik ini, bukan khauf tobi ini. Nah, ditinggalkan. Nah, maka ini juga kekufuran. Atau kalau enggak mau juga, suruh maksiat. Ya, suruh maksiat. Tadi yang pertama terkandung di dalamnya, memberikan ibadah kepada jin atau menghinakan syariat. Biasa jin minta syarat agar kalau BAB injekannya mushaf Al-Qur'an. Nauzubillah. Injekannya adalah mushaf Al-Qur'an. Karena ada dukun yang seperti itu. Ya, di kamarnya punya WC yang enggak boleh dimasukin siapa-siapa. Ternyata WC-nya itu pas dukunnya mati dilihat injekan duduk dia di toilet adalah dua mushaf yang tebal. Itu syarat dari jin. Ya. Atau yang berikutnya ini yang diterangkan oleh Syekh bin Baz di Syarah Kitab Tauhid, yaitu agar si jin itu ditaati dengan bermaksiat. Misal dia minta syarat, syaratnya akan efektif ini sihirnya kalau dia pasiennya berzina atau mencuri gitu. Ya. Atau kalau gak mau juga, misalkan jinnya tahu nih orangnya religius, suruh amalin amalan-amalan bid'ah. Ya, zikir sekian, ikis sekian. Nah. Tahi barakallahu fikum. Jadi langkah jin itu halus sekali. Ya. Itu khutuwat syaitan itu. Nah. Tahi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Waqala musannif. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusrah. Beliau ditanya tentang nusrah, hiya min amali syaitan. Ya. Dari amalan setan yang yuhibbuha syaitan wa yusibiha. Ini kalau di keterangan Al-Qur'awi. Merupakan amalan setan yang disukai oleh setan, yang diwasiatkan oleh setan. Baik. Faqala hiya min amal, ya. Min amali syaitan rahu, ya. Ahmadu bisanadin jayyidin wa Abu Dawud. Ya. Taib. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang dan murid Imam Ahmad itu Imam Abu Dawud. Ya. Wa qala su'ila Ahmadu. Imam Abu Dawud mengatakan Imam Ahmad ditanya anha tentang nusrah. Ya. Faqala, maka Imam Ahmad menjawab Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullahu. Ibnu Mas'ud membenci nusrah semuanya. Ya, semuanya dibenci. Tapi barakallahu fikum. Ya. Dan Imam Ahmad ya membawakan ini karena riwayat Ibnu Mas'ud ini sahih. Ya, sahih. Ibnu Muflih meriwayatkan di Al-Adab Asy-Syar'iyyah, ya. Kata Ja'far, sami'tu Aba Abdullah su'ila 'anil nusrah faqala Ibnu Mas'ud yaqrahu hadza kullah. Ini dibawakan juga oleh Ibnu Muflih riwayat ini. Tabarakallahu fik. Nah, syarah kata Syekh Hasan Abdurrahman bin Hasan, hadzal haditsu rawahu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Warawahu anhu Abu Dawud, dan diriwayatkan pula Imam Abu Dawud murid Imam Ahmad fi sunanihi, di sunan Abu Dawud. Ya, wal Fadl ibn Ziyad fi Kitabil Masail, dan diriwayatkan pula oleh Fadl bin Ziyad di Kitabul Masail. An Abdirrazzaq ibn Aqil ibn Ma'akil ibn Munabbih. Ya, dari Abdirrazzaq bin Aqil, dari Munabbih, dari an ammihi, dari pamannya Wahab ibn Munabbih. Ya. Wahab ibn Munabbih, an Jabir, dari Jabir fadzakarah. Nah, maka Jabir pun menyebutkan riwayat tadi. Rasulullah SAW ditanya tentang nusrah, ya, maka beliau menjawab hiya min amali syaitan. Nusrah itu adalah perbuatan setan. Taib. Ya. Wa qala ibn Muflih isnaduhu jayyid, ibn Muflih al-Hanbali mengatakan sanad jayyid wa hassanahu al-Hafidh. Ya. Isnadahu Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, rahimahullah ta'ala, di Fathul Bari menghasankan sanadnya. Wa qawluhu, perkataan ya Jabir bahwasanya su'ila 'anil nusrah, Rasulullah SAW ditanya tentang 'anil nusrah. Nah, ada alif lam, ya, ada al. Ya. Wallamu fin nusrah lil ahdi. Nah, alif lam itu ya yang dimaksud di sini al-ahdiyah. Al-ahdiyah al-ahdiyah lidhin begitu. Ya, al-ahdiyah lidhin. Kan huruf macam-macam alif lam itu macam-macam fungsinya. Ya, ada alif lam al-ahdiyah lidzikr, ada alif lam ahdiyah lil ahdiyah lidhin. Kalau dhihin itu yang ada di benak, alif lam ahdiyah itu yang ma'hud, ya, yang sudah maklum, yang sudah diketahui. Misal imam sholat di sini, siapa misalkan? Pasar Juki. Ya, Pasar Juki. Misal saya tanya begini, ainal imam? Orang-orang yang saya ajak bicara, udah paham bahwasanya yang dimaksud adalah imam sholatnya, Pasar Juki. Gak perlu lagi nanya, man huwal imam? Alladzi qasadtah. Gak perlu tanya lagi, siapa imam yang anda maksud? Gak perlu, aku udah paham. Ya, ala ahdiyah li dhihan. Nah, ini. Kalau ahdiyah li dhikr, yang sudah disebutin semua. Ya, inna arsalna ila fir'auna rasulan. Gitu kan? Rasulan. Rasulan tan nakiroh. Nakiroh, rasulan tanpa alif lam. Fa'aso fir'aunu ar-rasulah. Pakai alif lam. Nah, yang dimaksiati oleh Fir'aun ini siapa nih yang didurhaki oleh Fir'aun? Rasul yang mana nih? Rasul yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, yang diutus oleh Allah kepada Fir'aun. Inna arsalna ila Fir'auna rasulah. Kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, nakirah. Ya, nakirah. Fa'aso Fir'aunur rasulah, ar-rasulah. Tapi si Fir'aun mengingkari, mendurhakai si rasul tersebut yang tadi, bukan yang lain lagi. Iya. Nah, itu lidzikr, ala ahdiyah lidzikr. Kalau yang di sini dimaksud su'ila anin nusrah, ya, itu alif lamnya itu al ahdi lidhihan. Lidhihan. Yang udah dipahami di benak siapa yang diajak bicara. Maka Nabi ditanya tentang nusrah, nusrah jahiliyah. Nusrah jahiliyah yaitu menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir pakai sihir lagi. Pakai sihir lagi. Allati kana ahlul jahiliyati yasna'unaha, yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah. Hiya min amali syaitan. Maka itu merupakan perbuatan setan. Ya, jawaban Rasulullah SAW kafin, singkat aja. Tapi udah cukup. Hiya min amali syaitan. Ya. Taib. Jadi Rasulullah langsung menjelaskan bahwa itu adalah haram. Ya. Taib. Karena setan itu pasti ya, memerintahkan kita kepada perbuatan keji dan mungkar. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Jadi yang ditanya kepada Rasulullah SAW ini tentang nusrah bukan nusrah syar'iyah, tapi nusrah jahiliyah, syaitaniyah. Tapi wa qawlu wa qala su'ila Ahmad anha. Ya. Kemudian ya, Imam Ahmad, perkataan Imam Abu Daud bahwasanya Imam Ahmad ditanya tentangnya, tentang nusrah, kata Imam Ahmad faqala Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah. Ya, Ibnu Mas'ud membenci. Ya. Maksudnya kalau makruh di sini bukan makruh yang kita kenal tanzih. Ya, kalau dilakukan enggak dosa, tapi kalau ditinggalkan lebih utama, bukan. Ya. Ya. Kata ya Syekh Al-Utsaimin, seluruh makna makna kariha, makruh yang ada di Al-Qur'an itu semuanya maknanya haram. Ya. Ya, itu maknanya haram. Ya, taib. Nah, maka yang beliau maksudkan bahwasanya Anna bin Mas'ud yakrahu nusratal lati min amali syaitan. Yaitu Ibnu Mas'ud mengharamkan nusrah yang itu merupakan amalan setan, nusrah jahiliyah. Kama yakrahu ta'liqat tamai mutlaqan, sebagaimana Ibnu Mas'ud mengharamkan ya, menggantungkan jimat-jimat secara mutlak. Qala al-musannif walil Bukhari an Qatadata. Ini udah dibaca belum? Belum. Ah, taib. Faddal. Bismillah, qala rahimahullah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala walil Bukhari an Qatadada qultu libnil musayyibi rajulun bihi tibbun au yu'akhadu an imra'atihi ayuhallu anhu au yunassaru. Qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islaha. Ini berarti nusrah syar'iyah, ruqyah syar'iyah ini berarti, ya. Yang bukan nusrah yang tadi, yang nusrah jahiliyah, ya. Terus fa amma ma yanfa'u falam yunnahu anhu. Sarhun yunha anhu. Sarhun qawluhu an Qatadata huwa ibnu di'amati di'amata bikasril dali as-sadusi siqqatun faqihun min ahfadit tabi'ina qalu innahu wulida akmahu akmahun akmahun mata sanata bid'i bid'a oh bid'a asyarata asyrata asyrata mi'atin wa mi'atin wa mi'atin. Terus qauluhu rajulun bihi tibun bi kasrit ta'i ay sihrin sihr sihrun kan tibun ya kan. Oh dari depannya kan dari ta'inya kan? Ya bukan huruf ta itu. Terus yuqalu lahu tubba ar-rajuli ar-rajulu ar-rajulu naibul fa'il bidommi ida suhira ida suhira. Terus wa yuqalu kanau jangan ditasdid nunnya wa yuqalu kanau ya anis sihri bitibbi tafaulan kama yuqalu liddihi lilladig lil yang kena tersengat binatang berbisa lilladig lilladig salimun wa qalu banul anbari attibu minal iddadi addadi addadi yuqalu lil illadiddai tibbun wastibbun wasihrun wasihru min ad-da'i wa yuqalu lahu tibbun qawluhu yu'akhidun yu'akhadu yu'akhadu bi fathil wawi mahmuzun wa tasdidul kha'i al-mu'jamati wa ba'daha dalu mu'jamatin zalun mu'jamatun zalun mu'jamatun ay yuhbasu an imra'atihi wala yasilu ila jama'iha jima'iha wal ukhdatu bidommil hamzati al kalamul ladhi yakuluhu as-sahiru qoluhu ayuhallu bidommil ya'i wa fathil ha'i mabaniyun lil maf'ulin qawluhu aw yunassaru bitasdidil mu'jamati qawluhu la ba'sa bihi ya'ni annan nusrata la ba'sa biha li'annahum yuriduna biha al-islaha ay izalatas sihri walam yunha amma yuradu bihi al-islaha wal islahu wa hada min abnil musayyab terkait nama Sa'id ibn al-Musayyab memang ada khilaf apa Musayyab atau Musayyib ada keterangan dari beliau marah ya ketika disebut Musayyab sayyabani gitu kan. Nah, memang ada ulama yang merujukkan Musayyib. Terus wa hada min abni al-musayyab yuhmalu ala na'in minal nusrati la yu'lamu annahu sihrun. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kata musannif kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala wa fil Bukhari wa lil Bukhari itu riwayat Imam Bukhari an Qatadah dari Qatadah. Ya. Qultu li ibnil Musayyab atau Musayyib boleh juga. Ya. Nah, ini aku mengatakan ini Ibnu Musayyib seorang tabi'in, menantu Abu Hurairah. Namun riwayat mursalnya dia rahimahullah taala dianggap sahih dalam mazhab Syafi'i. Ya, mursal itu ketika tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah. Kita kan tahu definisi tabi'in. Mereka mendapati sahabat dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman kepada Islam, namun tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mengatakan qala Rasulullah. Ya, khusus mengenai beliau Ibnu Musayyib ini disahihkan dalam mazhab Syafi'i. Karena keimaman beliau, ketokohan beliau, kebesaran manzilah beliau, ketinggian manzilah beliau, kedudukan beliau. Juga karena seringnya beliau mengucapkan qala an Abi Hurairah, sami itu Abu Hurairah yaqul, karena beliau adalah murid sekaligus menantu Abu Hurairah. maka apa yang beliau dengar udah hampir-hampir dikatakan oleh para ulama itu udah pasti dinisbatkan juga ke Abu Hurairah. Ya, jadi ketika beliau memursal, menyampaikan hadis yang terindikasi mursal, padahal itu hakikatnya adalah muttasil hadisnya, bersambung, ya, tidak munqati'. Nah, rajulun bihi tibbun, ada seorang yang disihir. Ya, tibbun, ya, suhira begitu. Ya, yang disihir. Ya, sihrun. Au yu'akhadu, yu'akhad, yuhbas an jima'i imra'atihi. Ditahan dari berjima pada istrinya. Ya, ini saya pernah mendapati kasus ini bahkan. Ya, jadi ada teman istri saya yang menikah dengan seorang duda. Ya, menikah dengan seorang duda, dia janda, menikah dengan seorang duda, dan dudanya ini ternyata setelah malam pertama atau beberapa hari setelah jima baru menikah, habis itu enggak bisa nih jima istrinya lagi. Enggak bisa jima istrinya lagi. Zaidun itu enggak bisa berdiri. Bingung juga suaminya, istri juga bingung. Tapi ketika pada saat kesempatan normal gitu. Ya namanya dia laki-laki di luar kan, mikirin apa, ngelihat apa. Zaidunnya berdiri lagi. Tapi pas ke istrinya enggak bisa. Ternyata disihir. Disihir oleh siapa? Oleh ibu kandung si suaminya. Jadi ibu suaminya itu enggak setuju dia nikah sama janda itu. Disihir sama ibunya. Allah musta'an. Hati-hati antum sih. Yanto. Ngomongnya ibu dia main sama sihir. Enggak lah. Enggak maksudnya aneh ngomong siapa wakil itu biar dapat restu dari ibu. Itu bukan takut disihir. Ibu itu udah meninggal. Udah. Nah, saya juga dulu waktu ibu saya masih hidup, saya enggak berani ta'adud. Pas ibu saya meninggal, gas. Baru udah ta'adud. Pak Majid yang ngegas dulu. Ke Tangerang ya? Pak Ahmad juga ikut ya? Waduh, saksinya banyak lagi di sini. Saksinya banyak di sini. Masya Allah. Mana lagi tadi? Ya. Au yu'akhadu am imratihi, ditahan, diguna-guna sehingga enggak bisa menggauli istrinya. Ayu halu anhu an au nusratu, apakah boleh dihilangkan, dilepas sihirnya atau dinusrah? Ya, dinusrah. Nah, yang ditanya di sini tentang nusrah, maka beliau menjawab Ibnu Musayyib, la ba'sa bihi. Maksudnya nusrah itu adalah ruqyah syar'iyah. Ya, bukan nusrah jahiliyah syaitaniyah. Inna ma yuridu nabihi al-islah. Ya. Jadi yang mereka inginkan dari nusrah, ya, dengan menusrah orang yang terkena sihir adalah menginginkan manfaat aja. Ya. Nusrah mubahah, nusrah, ya. Nusrah mubahah yaitu nusrah yang ruqyah syar'iyah. Baik, bukan yang dimaksud oleh Ibnu Musayyib nusrah jahiliyah syaitaniyah. Fa amma ma yanfa falam yunha anhu. Adapun yang bermanfaat enggak dilarang itu. Intaha. Selesai kutipan dari beliau. Ya, syarah di sini qauluan Qatadah. Qatadah itu beliau namanya siapa sih? Qatadah Ibnu Di'amah. Ya, bi kasri dal Di'amah As-Sadusi. Ya. Ya, dari Basrah, siqatun faqihun min ahfadz tabi'in. Dari kalangan tabi'in yang hafid, ya. Qalu innahu wulida akmahun. Ada yang mengatakan, ya, beliau, mereka mengatakan beliau dilahirkan dalam keadaan buta. Ya, mata sanata bid'a asyrata 200. Beliau wafat pada tahun sekian 100 sekian belas Hijriah. Yang namanya bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Berarti 100 sekian belas Hijriah, antara 113 sampai 119 Hijriah. Nah itu. Qauluhu rajulun bihi tibbun. Ada rajulun bihi tibbun. Maksudnya apa? Itu ebikasir ta ai sihrun. Sihir yuqal tubba rajulu bidom bidom dengan tubba ta-nya di dom ai suhira. Suhira apabila di sihir. Wa yuqal dikatakan ya. Kan sihir tubba tibbun. Ya, tibbun. Padahal makna tib apa? Antum kenal tibbun nabawi apa artinya? Pengobatan. Nah, orang Arab sering memaknai yang berlawanan dengan sesuatu yang lawannya. Ya, itu diterangkan tafaulan. Wa yuqal kanau, mereka orang-orang Arab mengkiaskan ya, itu apa sih bahasa kita? Kinayah itu apa? Kiasan. Memberikan kiasan ya. Anis sihri bitib. Ya, memberikan kiasan perumpamaan, mengkiaskan bahasa ya dengan sihir dengan tip. Kenapa tafaulan? Karena ingin tafaul dalam rangka optimisme. Ya, dalam rangka optimis supaya sembuh gitu. Kama qalu lil ladik, sebagaimana dikatakan kepada orang yang terkena sengatan. Nah, orang yang terkena sengatan yang dia terkena tergigit oleh binatang hewan berbisa, ular, kalajengking dan semisalnya, itu dikatakan salim. Nah, namanya salim. Artinya apa salim? Orang yang selamat. Tapi itu artinya orang yang terkena sengatan. Yang ludhiqa ya, oleh akrab, ya, umul khiryat itu kan. Si umul khiryat jahat kan? Itu umu-umu itu jahat. Si akrab yaitu kalajengking. Matok, kalau jengking matok apa bahasanya? Nyapit. Nah, nyapit seseorang masuk bisa kena sipulan. Sipulan dinamakan salim. Ya, padahal lawannya ya, tapi itu tafaulan. Orang Arab sering begitu. Tafaulan dalam rangka optimis. Nah. Baik, wa qala Ibnul Anbari at-tibbu minal addat. Tib dari kata yang berlawanan dengannya. Ya. Yuqalu li ilaji da, dikatakan itu untuk mengobati penyakit. Tibbun ya, itu tib itu pengobatan. Wasihru minad da, dan yang namanya sihir merupakan salah satu penyakit, penyakit berat bahkan. Yuqalu lahu, maka dikatakan tibbun. Dikatakan juga tibbun. Baik, maka yang terkena sihir namanya rajulun madbub. Nah, ya. Makanya ketika Nabi tidur, datang dua malaikat ketika Nabi disihir oleh Labid bin Asam, ya, kata satu malaikat, ya, yang ada di berada datang kepada Nabi, "Ma balu rajul? Kenapa orang ini?" Kata malaikat yang ada di kepala Nabi apa? Ya. Matbubun. Matbub. Artinya apa? Tersihir. Namun yang kalau matbub kalau dimaknai secara lugatan bahasa harfiah yang disembuhkan, yang diobati gitu. Nah, itu ya, orang Arab sering menamai begitu. Bagus kan ini? Cakep enggak bahasanya? Cakep ya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, wa qawluhu aw yu'akhad bi fathil waw. Ya. Beliau ditanya kan Ibnu Musayyib oleh Qatadah tentang seorang yang tersihir dan yang yu'akhad yang disihir ia ditahan dari berjima dengan istrinya. Bi fathil waw, waw-nya difathahkan yu'akhad. Mahmuz yang dihamzahkan itu. Bitasdidil kha-kha-nya ditasdid. Al-mu'jamah yang hanya bertitik satu di atas. Waba'daha dhalun mu'jamah. Setelah huruf dhal yang ada titik di atas. Satu titik di atas. Ay, yuhbasu animru'atihi. Ditahan dari istrinya. La yasilu ila jima'iha. Dia enggak bisa sampai kepada menjima, menggauli istrinya. Dia ditahan dari berhubungan badan dengan istrinya. Diguna-guna. Ya, wal ukhdatu bidomil hamzah. Ya, ukhdah itu didomahkan hamzah bukan akhdah tapi ukhdah. Al kalam alladhi yaqulu as-sahiru. Nah, itu dia yang berasal dari kata yu'akhad, itu adalah ucapan yang digunakan yang diucapkan oleh penyihir. Jadi penyihir mengguna-gunai si fulan sehingga fulan yu'akhad. Diguna-gunai oleh ucapan penyihir. Dengan demikian pengaruh setan dia akhirnya tertahan. Yang namanya setan mengalir di darah-darah manusia. Mengalir. Kalau antum bingung, kok bisa ya? Ditahan dari Zaidunya, gak bisa kok imun. kok Zaidun kan urusan jasad gitu ya. Urusan jasad artinya yang bekerja adalah sel-sel tubuh gitu. Sel-sel tubuh ya, organ-organ tubuh Zaidun gitu kan. Dia akan bergerak ya, sesuai dengan pikiran kita atau tanpa pikiran. Pagi-pagi kadang-kadang atau bahkan sering Zaidun qaimun kan. Kalau sehat normal Zaidun qaimun pagi-pagi. Ya. Ya enggak? Itu Zaidun qaimun pagi-pagi. Nah ini kok bisa setan demikian? Ya setan mengalir di darah-darah manusia. Ya, sehingga ditahanlah. Enggak bisa qaimun tuh Zaidun. Nah, imun terus kalau ngeliat istrinya. Tapi ngeliat yang lain kok imun. Pulang ke rumah sama istrinya, nah imun. Waduh ya Allah si Zaidun. Ya Allah Zaidun ya kasihan. Nah ini perbuatan mengerikan dari penyihir. Ya. Kan tujuan dari setan itu apa sih penyihir itu? Yang Allah sebutkan yufar rikubai dan mar'i wa zawji. Ingin memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Itu tujuannya, ingin menceraikan. Gitu. Kalau udah berhasil menceraikan, oh dia nanti datang ke kerajaan iblis di bawah laut. Nah, anta, kamu ini orangnya yang udah berhasil begitu kan? Taib. Wa qauluhu ayuhallu. Ya, perkataan Qatadah, apakah boleh dilepas sihir tadi bidomil ya? Dengan didomahkannya dan difatahkannya mabni lil majhul. Ya. Yuhallu. Halla yahillu itu kan. Nah, yuhallu. Apakah boleh dilepas? Au yunasyaru bitasdil mu'jamah. Atau dinasyarah, dinusrah. Yuhallu anis sihir. Begitu. Ya, apakah boleh dinusrah? Kata Sa'id bin Musayyib, la ba'sa bih. Enggak mengapa. Ya'ni anna nusrata la ba'sa biha. Nusrah enggak apa-apa. Li'annahum yuriduna bihal islah. Karena mereka menginginkan islah, perbaikan. Ay, izalata sihir. Yaitu menginginkan kebaikan, dihilangkan sihir. Dan yang dimaksud oleh ya, Sa'id bin Musayyib, bukan nusrah jahiliyah syaitaniyah yang dilarang oleh Nabi. Yang kata Nabi hiya min amali syaitan. Tapi yang dimaksud adalah ruqyah syar'iyah. Ya. Baik. Wa hadha min Ibnu Musayyib yuhmalu 'ala naw'in min an-nusrah la yu'lamu annahu sihrun. Nah, ini dipahami bahwa dari Ibnu Musayyib ini dipahami bahwasanya yang dibolehkan oleh beliau adalah nusrah yang tidak diketahui itu adalah sihir. Kalau diketahui sihir, ya jelas beliau mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijauhi sebagaimana Imam Ahmad menjelaskan tadi, Ibnu Mas'ud. Nah. Wa qala al-musannif ini sudah dibaca? Belum. Nah, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa yurwa 'anil hasani annahu qala la yahullu as-sihru illa sahirun syarbun hadzal atharu dzakarahu ibnu al-zawji fi jami'il musaniyadi. Masaniyadi. Naam. Al-hasanu wa ibnu abi al-hasani wasmuhu Yasarun. Nah, nama aslinya Yasar berarti ya. Al-Hasan Al-Basri. Nah, bitahtiyati wal muhmalati Al-Basri Al-Ansari. Wa maulahum. Maulahum. Thiqatun faqihun. Imamun min khiyarit tabi'ina. Mata sanata ashrin wa mi'atin. Wa qad qaraba at-tis'ina qala al-musannif rahimahullah ta'ala qala ibn al-qayyim an-nusratu halu as-sihri anil mashuri wa hiya naw'ani ahaduhuma halun bisihrin mithlihi wa huwa alladhi min 'amali ash-shaytani wa 'alayhi yuhmalu qawlul hasani wa yataqarrabu an-nashiru wal muntashiru ila syaitani bima yuhibbu fayubtilu amalahu fayubtilu amalahu anil mashhuri wa tani an-nusratu birruqyati wa ta'awudati wal adwiyati. Ah, adwiyah. Oh, enggak ada da'awatnya itu. Enggak ada. Terus itu. Ah. Wal da'awati al-mubahati. Wa hadha jaizun. Sarahun wa mimma ja'a fi sifatin nushrati al-jaiz al-jaizati. Ma rawahu Ibnu Abi Hatim wa Abu Asy-Syaikh al-Laitha Ibnu al-Laisi. Al-Laisi. Al-Laisi Ibnu Abi Sulaimin. Qala balaghani anna ulai al-ayata shifa ayati. Kan dia musyar ilai dari haula. Ya, berarti badal. Balaghani anna ulai al-ayati shifaun 'anis-sihri bi'idznillahi. Yuqra'u fi ina'in fihi ma'un. Thumma yusabbu 'ala ra'si al-mashhuri. Al-ayatu allati fi surati Yunus. Falamma alqaw qala al-ayata. Tuqra'u fi ina'in al-ayatu ya. Naibul fa'il dari al-ayat tuqra'. Terus falamma alqaw qala Musa ma hit ma ji'tum bihi as-sihru. Innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Wa yahikullahu وَيَحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَقَوْلِهِ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَقَوْلُهُ وَقَوْلُهُ مَعْطُوفٌ كَمَانَ جُسْرُ كَالْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ وَقَوْلُهُ كَانَ تُقْرَأُ gitu kan dan dibacakan firman-Nya gitu وَقَوْلُهُ wa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun ila akhir al-ayati arba'i wa qul wa qawluhu innama sana'u kaydus sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata wa qala ibnu ba wa qala ibnu buttal battal battal battalin battalin wa qala ibnu battalin fi kitabi Wahab fi kitabi Wahab bin Munabbih fi kitabi Wahab bin Munabbih ay Munabbih Munabbih ay khala sab'a waraqatin min sidri akhdar fayadqahu baina hajarain hajaraini thumma yadribahu bil ma'i wa yaqra'u fihi ayatan wa yaqra'u enggak. Wa yaqra'u fihi ayatal kursi wal qawaqili wal qawaqil wal qawaqila wal qawaqila thumma yahsu thumma yahsu minhu thalatha hasawatin thumma yaghsil masih itu ya thumma yaghsilu bihi yadhhabu anhu kullu ma bihi wa huwa jayyidun lirrajuli idza hubisa idza hubisa an ahliha an ahlihi iya an ahlihi ahli itu zaujatihi imraatihi maksudnya nah, itu berarti penawar ini nih tadi itu yang dikatakan oleh Ibnu Battal ini nah, terus qultu qaulul ila alamati al-allamah qaulul allamati ibnu qayyim qultu qaul al-allamati ibnu al-qayyim wa tani an-nusratu bir-ruqyati wa ta'awudat wa da'awati wa da'awat wa da'awati wal ada wal adawiyati al-mubahati fa hada jaizun yushiru ila mithli hada wa alayhi yuhmalu kalamu min ajman man ajaza an-nusratu an-nusrata maqul dari ajaza ya man ajaza an-nusrata min minal ulama'i wal hasilu an anna anna anna ma kana minhu bis-sihri fa yahrumu wa ma kana bil qur'ani wa da'wati da'awati wal adwiyati al-mubahati fajaza izun wallahu alam jaza yajuzu jaiz Baik. Ya. Qala al-musannif wa ruya anil Hasan, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Ya, annahu qala, bahwa beliau mengatakan la yahullu sihra illa sahirun. Ya, enggak ada yang bisa melepas sihir kecuali tukang sihir. Syarah kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, hadal asar, riwayat ini zakarahu Ibnu Jauzi, disebutkan oleh Ibnu Jauzi ya di kitab Jami'il Masanid. Ya. Wal Hasan, Hasan beliau adalah huwa Ibnu Abil Hasan. Ismuhu Al-Yasar. Ini nama aslinya Yasar ini. Yasar bin Abil Hasan. Bitahtiyati al-muhmalah. Yasar dengan huruf yang ada dua titik di bawah. Berarti bacanya Yasar bukan Basar. Karena orang dulu nulisnya tanpa titik kan. Al-Basri. Maka disebut Hasan Al-Basri. Al-Ansori. Dia berasal dari kaum Ansor. Maulahum, bekas budak mereka, siqah, faqih, imam, min khiyari tabi'in, termasuk diantara tabi'in terbaik, mata sanata ashrin wa mi'atin, rahimahullah ta'ala. Wafat pada tahun 110. Wa qad qaraba tis'ina. Bahkan beliau umurnya mendekati 90 tahun. Qala al-musannif, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, qala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim mengatakan, ya, taib, an-nusratu halu sihir anil mas'ur. Menghilangkan sihir dari korban sihir, wahia nawaan, ada dua macam. Ahaduha halun bimislin bisihrin misleh. Nah, yang salah satunya ini melepas sihir tapi dengan sihir yang sama. Kena santet dari dukun A datang ke dukun B, sama aja tuh. Datang ke dukun dikasih sihir juga sama dukun B. Wahwa ladhi min amali syaitan, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW min amali syaitan. Wa alaihi yuhmalu qawlul Hasan, yang dibawa yang kepada inilah dibawa, ditafsirkan perkataan Al-Hasan, perkataan Imam Ahmad, perkataan Ibnu Mas'ud, dan sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang nusrah. Maka Nabi menjawab, itu min amali syaitan. Ya, menghilangkan sihir dengan sihir. Nah, kalau perkataan Ibnu Musayyib yang mengatakan laba sabiha, berarti itu bukan nusrah yang dimaksudkan tadi. Ya. Wasani yang kedua kata Ibnu Qayyim, an-nusrah biruqyati. Nah, nusrah yang kedua ini yang perkataan Ibnu Musayyib. Ya, nusrah dengan ruqyah syariah, ta'awudzat dengan perlindungan-perlindungan, wal adwiyah, doa-doa yang mubah, fahada jaizun. Maka ini boleh. Ini kata Ibnu Qayyim di Ilamul Muwaqqi'in. Ya. Nah, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan syarah, wa mimma ja'a fi sifat an-nusrah, ya, di antara tentang ciri sifat dari nusrah al-jaizah yang boleh, berarti yang ruqyah yang disampaikan oleh Ibnu Musayyib, marwahu Ibnu Abi Hatim, yang yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh dari Lais Ibnu Abi Sulaim, ya, qala Lais bin Abi Sulaim mengatakan balaghani anna haula'il ayati, telah sampai kepadaku bahwa ayat-ayat tadi, ayat-ayat ini adalah syifa'un, adalah penyembuh minas sihir. Bi'idnillah, dengan izin Allah. Tuqra'u fi ina'in, dibacakan ayat-ayat ini di sebuah wadah, ina, ember, gelas, mangkok. Fihi ma'un, yang di dalam wadah ini ada air, dibacakan. Summa yusabbu ala ra'sil mas'ur. Kemudian disiramkan ke kepala orang yang terkena sihir tadi. Ya, apa yang dibaca? Al-ayatul lati fi surati Yunus. Beberapa ayat yang yaitu sebuah ayat yang ada di surah Yunus, falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Dibacakan ayat ini. Falamma alqaw, maka tatkala mereka melempar tali temali mereka, tukang sihir ini, Musa mengatakan ma ji'tum bihi sihr. Ya, yang tidak yang kalian datangkan itu adalah sihir. Innallaha sayubtiluhu, Allah akan membatalkannya. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah tidak akan memperbaiki amal orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Wa yuhiqqullahu al-haqqa, Allah akan mengokohkan kebenaran bi kalimatih, dengan kalimat-kalimatnya. Walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang yang berdosa membencinya. Wa qawluhu, dibacain juga firman Allah. Fa waqa'al haqqa wa batala ma kanu ya'malun. Nyatalah kebenaran dan batalah apa yang mereka kerjakan. Ila akhiril ayat al-arba, sampai ayat yang keempat. Ya, jadi ada empat ayat yang dibaca ini. Di air, kemudian Kemudian airnya nanti setelah dibacakan 4 ayat ini disiramin ke kepala orang yang terkena sihir. Innama sana'u kaidus sahir, sesungguhnya yang mereka lakukan itu hanya tipu daya tukang sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ada, dan tukang sihir tidak akan beruntung dia dari manapun dia datang. Wa qala Ibnu Battal, kata Ibnu Battal di syarahnya syarah Sahih Bukhari di kitab Wahab Ibnu Munabbih, annahu ya ayya khudha sab'a waraqatin min sidr. Diambil juga 7 helai daun bidara akhdara yang warna hijau. Ya. Kemudian fayaduk pahu baina hajrain. Kemudian digerus pakai 2 batu gitu, diulek. Diulek. Ya. Summa yadribahu, kemudian dia campuri bilma pakai air yang ada di tadi itu. Yang tadi. Ini lain lagi nih. Solusi dari Ibnu Battal. Wa yaqra'u, dia bacain fihi, dicampurin air 7 helai daun bidara ayat al-kursi. Dia bacain ayat kursi wal qawaqil. Qawaqil itu apa sih? Hiya suwar allati tubda bi kul. Adalah surat-surat yang dimulai dengan qul a'udzu bi kulli ayyul kafirun, qul a'udzu bi rabbin nas, qul a'udzu bi rabbil falaq. Itu. Qul huwallahu ahad. Masuk. Masuk juga qawaqil. Masuk. Ya. Suratul Kafirun, Suratul Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Qawaqil. Nah. Qawaqil namanya. Jamak dari kul. Itu. Jamak sigah muntahal jumu'. Jadi kul fil amr juga ada. Qawaqil. Nah, itu. Ya. Summa yahsu minhu, kemudian orang yang terkena sihir itu yahsu, dia teguk, dia minum dari air tadi salah sahasawat dengan 3 tegukan, kata Ibnu Battal. Ya, kalau masih ada air sisa summa yaktasi lebih, dia mandi pakai air sisanya tadi. Ya dhabu anhu kullu ma bih, akan hilang semua pengaruh sihir tadi. Wa huwa jayyidun lil rajul idza khubisa an ahlihi. Ini bagus bagi orang yang ditahan dari istrinya, enggak bisa menjima istrinya, dia diguna-guna. Mang Ujang udah berapa lama enggak jima istrinya? Jangan-jangan kena sihir. Kalau udah lama enggak jima istrinya, jangan kena sihir. Atau istrinya mungkin sedang haid. Atau ya, atau apa? 40 hari ya, sedang nifas gitu. Nah, kalau Pak Yusuf belum lama ini terhalang dari jima, tapi bukan karena sihir. 40 hari lebih. Ya. Madzhab Syafi'i kan? Kalau setelah 40 hari masih nifas, terhitung terus sampai maksimal 60 hari. 2 bulan Pak Sarjuki enggak jima istri, udah kayak ini orang yang kena sihir. Yu'akhot gitu kan. Yu'akhot. Yu'akhot, seperti yu'akhot tuh tadi ya, yu'akhot. Yuhbas an imratihi, an imratihi. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, qaulul Al-Alamah Ibnu Qayyim, ya, perkataan Al-Alamah Ibnu Qayyim, wasani an-nusrah bi ruqyah, ini nusrah yang boleh, kata Ibnu Qayyim, dibagi 2, dengan ruqyah, ta'awudat, dengan doa-doa perlindungan, wa da'awat, doa-doa, wal adwiyah, ya, dan obat-obat yang mubah, fahadza jaizun, maka ini boleh. Yusiru, dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengisyaratkan ila misli hadza, kepada hal ini wa alaihi yuhmalu kalamu man ajaza an-nusrata minal ulama, dan kepada inilah dibawa ya ruqyah-ruqyah apa nusrah yang maknanya ruqyah syariah ini dibawa kepada pendapat para ulama yang membolehkan nusrah. Ya, walhasil maka kesimpulannya anna makana minhu bisihri fayahrum. Nah, kalau nusrah itu ada sihirnya maka haram. Wa makana bil Qur'an wa da'awat wal adwiyah al mubahah fa jaizun wallahu a'lam. Tapi kalau nusrah dengan Qur'an, doa-doa, ya obat-obatan yang mubah, maka itu boleh. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.